Amit sewu, suwantenipun saya tidak menyanjung, saya tidak memuja. Panjenengan pancen ngeten saestu. Alhamdulillah. Monggo dipun lajengaken, Mbah. SNP Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau kita bermain musik, kita bernyanyi bukan semata-mata untuk bermaksiat, tetapi idkhalus surur, untuk menghibur kita semua. Sebuah lagu Soleha. Setiap ke keindahan perhiasan dunia. keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bapak Haji Ali Isron SPD sebagai bapak tuan rumah pada siang hari ini.